Apa hukum berkacak pinggang dan menyatukan antara jari-jemari kanan dan kiri? Tashbik. Di dalam masjid. Tashbik. Tashbik itu seperti ini. Apa ini namanya? Hah? Ini apa namanya? Bahasa Indonesianya apa ini? Hah? Terlalu banyak orang Indonesia enggak ada yang ngerti. Ini apa ini namanya? Hah? Menyatukan jari jemari. Ada bahasanya, saya lupa. Hah? Menyela-nyela. Iya. Ya, kira-kira itulah. Tashbik. Ini apa hukumnya? Nah, berkecak pinggang, wallahu alam. Anda tidak mengetahui hadis yang melarang hal tersebut, kecuali apabila yang demikian menunjukkan keangkuhan atau kesombongan, maka dihindari. Adapun tashbik, maka telah datang hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Bukhari beliau mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin antara satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Lalu kemudian beliau mentasybik jari-jemari beliau. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur atau salatul asr 2 rakaat. Dalam hadis yang panjang, beliau lupa 2 rakaat berikutnya. Beliau salat 2 rakaat, setelah salam beliau kemudian mencari salah satu tiang, seakan-akan beliau sedang marah. Kemudian beliau duduk di tiang tersebut sambil tashbik syabbaka baina asabi'in. Nah, dan itu di masjid. Maka ini menunjukkan bahwa yang demikian boleh. Memang ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi SAW menunjukkan larangan dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Namun para ulama membawa hadis tersebut, kalaupun itu sahih, ada terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis tersebut. Kalaupun itu sahih, maka yang dimaksud adalah seorang yang melakukannya dengan abas. Ya, sekedar main-main, tidak ada sebab. Nabi SAW ketika beliau mentasybik, ada sebabnya. Nah, seperti memberi contoh, mencontohkan sesuatu, ya, lalu ditasybik, itu tidak mengapa. Tapi kalau yang dimaksud seorang hanya sekedar bermain-main, tidak ada kebutuhan bagi dia untuk mentasybik, maka hendaknya dia tidak mentasybik jari-jemarinya. Wallahu a'lam.